sebuah melodi, senyumlah dalam hayarimu, oh rasakan saja. Mungkin hayarimu terlihat tak berwarna, tapi itu hanya sebuah ilusi ku yang kau cinta. Lepaskan beban dirimu, hati nada meragu, tegakkan kaki menggebu, mari bebaskan semua rindu. Bukti detaknya waktu, irama akan membuatku bahagia tanpa sendu. Kisah cinta tak hanyalah segitu. Shudu-tudu, shudu-tudu, shudu-tudu. Sebuah ilusi.